ada pulang. Sebelum sampai di tempat, dia memegang lehernya ketika itu. Didapati ternyata kalungnya hilang. Padahal kalungnya ini kalung pinjaman milik saudarinya Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Hilang dicari sama Aisyah radhiyallahu taala anha, dicari. Dicari-cari-cari enggak ketemu, akhirnya ketemu. Kalungnya itu. Tatkala beliau radhiyallahu taala pulang ke tempatnya sudah kosong. Sudah kosong ketika itu. Tidak ada orang. Dan ketika itu para sahabat yang membawa sekedupnya beliau radhiyallahu taala anha tidak merasa asing. Dikarenakan ketika itu beliau radhiyallahu taala anha kurus, belum gemuk. Sehingga enggak terasa gitu. Ada Fatimah, ya, ada Aisyah berdua. Sama-sama gitu. Apa namanya? Beratnya. Langsung dibawa enggak curiga. Dikarenakan enggak ada orang, maka Aisyah radhiyallahu taala anha duduk di tempat kontanya bertambah di situ. Dengan harapan mereka mencari dia dan menemukan dia tempat itu. Sampai akhirnya ketiduran. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah ketika itu ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang ketinggalan, dikarenakan ada keperluan yang dia miliki sehingga dia agak jauh dari pasukan yang ada. Begitu dia hampir sampai ke tempat tersebut, dia melihat ada bayang-bayang hitam. Siapa gerangan dia itu? Ketika didekati, dia tahu ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, dikarenakan sebelum turun air hijab, sahabat ini pernah melihat Aisyah pada waktu kecilnya. Sehingga dia tahu itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jangan tahu banyak ngomong, dia hanya menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung tersorot Aisyah, langsung ditutup apa namanya mukanya. Bukan wajah begini kayak orang sekarang. Yang enggak punya malu, langsung tutup sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak ada ngomong walau sepatah kata pun. Langsung sahabat tadi menurunkan ontanya, disuruh naik Aisyah. Maka beliau pun naik ke onta dan dituntun. Enggak bicara satu kata pun, enggak noleh sedikit pun. Sahabat tadi itu. Sampai di kota Madinah siang hari, banyak yang lihat. Loh, lanang wedok. Laki sama perempuan berduaan. Ngapain semalam orang munafik? Dalam kata Aisyah radhiyallahu taala enggak mengetahui apa namanya isu yang tersebar. Dan kata Allah masyafa ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha jatuh sakit setelah safarnya itu sakit. Nyebar isu yang sangat tanter di kalangan kaum muslimin, di kalangan para sahabat ketika itu. Isu dari kaum munafikin dengan isu yang sangat jahat dan sangat kecil menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berzina dengan sahabat tadi. Seperti itu. Pro dan kontra ketika itu. Geger. Sampai Rasulullah sendiri timbang ragu. Beliau itu. Antara iya, enggak. Iya, enggak. Saking santernya khabarnya ketika itu. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha enggak tahu khabarnya. Beliau hanya curiga, mencurigai apa namanya? Perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau yang biasanya manis, yang biasanya lembut, biasanya sayang pada sang istri, kali ini kok lain. Ketemu cuman apa namanya salam, duduk, bagaimana kabarmu, baik, pergi lagi. Kok kayak gini? Kok enggak sayang lagi sama diriku? Enggak lembut lagi. Curiga ketika itu. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha buang hajat dengan Ummu Mifsah di agak jauh. Ketika itu tidak ada namanya WC, belum bikin WC ketika itu mereka pulang dari buang hajat, tergelincir kepleset Ummu Mifsahnya ini. Tanpa sadar dia mengucapkan apa namanya kata-kata umpatan kepada Mifsah, celakan Mifsah itu. Ada apa katanya Aisyah, kok kamu malah menjelek-jelekkan seorang yang apa namanya sahabatnya Rasulullah yang mulia? Loh, kamu gak ngerti wahai putriku, gak tahu ada apa dikisahkan sama Mifsah ketika yang ada tak sakit Aisyah radhiyallahu anha ketika itu. Sedihnya luar biasa, langsung pulang nangisnya gak henti sehari semalam. dan minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke orang tuanya. Orang tuanya namanya siapa bapaknya ini? Abu Bakar Siddiq bapaknya. Namanya siapa Abu Bakar Siddiq itu? Loh, gak ngerti. Wah. Abu Bakar Siddiq, Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang pertama. Sahabat yang paling mulia. Gak ada lagi yang keduanya. Apa siapa namanya? Abu Bakar Siddiq, khalifah yang kedua. Khalifah yang pertama, nah iya, namanya siapa? Loh, gak tahu namanya Abu Bakar Siddiq ini. Allah musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Enak. Saya benar apa orang? Yang pakai kacamata jawab. Hahaha, itu kacamata. Bapak-bapak. Hah? Ayo, pakai kacamata kan? Ayo. Siapa namanya Abu Bakar Siddiq? Itu kunyahnya ya, Ki Abu Bakar. Namanya siapa? Ah, Sahib An-Nabarah. Fadal. Nggak tahu juga Sahib An-Nabarah yang belakang. Sebelahnya lagi. Hah? Allahu a'lam bissawab. Hah, Sahib An-Nabarah. Ini pakai kacamata. Hah? Ini pakai kacamata. Tak tuju karena sama kayak saya pakai kacamata. Hai, pakai kacamata. Hah? Namanya Utsman. Loh, siapa Utsman? Abu Bakar Siddiq. Bukan Ibn Affan ya, Ki. Itu khalifah yang ketiga. Sekarang khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Namanya siapa? Abu Bakar sendiri, Utsman sendiri. Hah? Sama namanya Hamzalah. Lah ya, Ki. Bukan Hamzalah ya, Ki. Ada kacamata hombol. Lu gak ngerti. Ada kacamata hombol. Allah Islam. Bukan, jangan ada dilepas ya kalau katanya. Enggak. Hah? Abdullah. Namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Quhafa namanya siapa? Abinya namanya siapa abinya? Saya namanya Abdullah. Namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Abdullah anaknya Abu Quhafa. Siapa Abu Quhafa itu? Namanya siapa? Ada kacamata? Lo gak ngerti. Belakang, ada kacamata? Lo gak ngerti. Oh, pada. Sama lagi yang kacamata. Antum. Bertiga, cecer kabeh. Allah lusan, Allah lusan. Gak ada yang ngerti namanya Bakar Siddiq. La hawla wa la quwwata illa billah. Namanya siapa? Apakah Siddiq? Tahu enggak? Nah. Siapa yang tahu? Abu Quhafa. Abu Bakar namanya siapa? Luka Abu Quhafa, itu nama bapaknya. Tadi Abu Bakar namanya Abdullah, sahih namanya Abdullah. Bapaknya namanya siapa? Hah? Lo nggak ada yang tahu ya apa? Nih Fauzan, hai Fauzan, lo nggak ngerti juga? Wah, ini ya apa? Hai Abdullah, hah? Nasi tahu? Hah? Allah Taala, nggak takut nasi kasirannya? Nggak ada yang tahu? La haula wa la quwwata illa billah. Abu Bakar Siddiq, nama bapaknya gak ada yang tahu. Wah, ini teman ini. Nah, siapa yang tahu, langsung angkat tangan. Hah? Abdurrahman. Lah, ya, Ki. Papa. Tadi siapa yang angkat tangan tadi? Abdullah bin Utsman. Allah barik. Ayuh, ada huwa. Namanya Abdullah bin Utsman. Ini kebalik. Ente kembali bukan Utsman namanya Abdullah bin Utsman. Namam dengan Abu Quhafa namanya Utsman. Jadi pulang ke orang tuanya yang bernama Abu Bakar Siddiq Abdullah bin Utsman As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ibunya siapa namanya? Ibunya Aisyah. Wah. Ya oh, korek. keluarga mulia kayak gini nggak ada yang tahu namanya. Tanya namanya bin Affan mengerti. Oh, apa jenengan ini? Ah, siapa yang tahu? Mana yang tahu? Ah, Muhammad. Tidak tahu. Ah, mana lagi ni orang yang sini? Kenapa sembunyi? Ada yang sembunyi ni mesti. Mana? Mana yang sini? Jawab. Ashab Celengsi jawab. Dari Celengsi. Oh, dari dulu istir. Saya mau dari Celengsi dulu. Ashab Bojong. Ayo. Jangan nanti ngerti. Ya Allah yang datang ngerang. Has. Ummu Ruman. Nah, namanya Ummu Ruman. Kalau Asma. Saudarinya Aisyah. Siapa nama ibunya? Nah, enggak ngerti. Asma bintu Mas. Asma bintu Abu Bakar Siddiq, saudaranya Aisyah itu. Enggak ngerti sih. Aja kan punya namanya Asma kan? Yang nikah sama Zubair bin Awam. Ya enggak? Iya, punya saudari. Putri namanya namanya Asma bintu Abu Bakar Siddiq. Ibunya namanya siapa punya Asma ini? Aduh, enggak bisa capek ini. Olah mana aku sebenarnya? Hah? Nggak ngerti. Waduh. Hah, anda? Ibunya Asma nggak ngerti. Loh. Hah? Asma biye. Hah, ada yang tahu? Hah? La haula wa la quwwata illa billah. Bukan Umar Rahman. Katanya bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma. Saudarinya Aisyah. Ibunya apa? Siapa ibunya? Hah? Ummu Ruman? Bukan. Itu ibunya Aisyah itu. Kalau ibunya Asma, musyrikah. Orang syirik, masih syirik kepada Allah dan belum Islam. Dicerai Abu Bakar Siddiq sebelum hijrah. Apa namanya? Namanya Qutailah. Qutailah. Allah musta'an, Allah musta'an. Ini penting, nanti kamu kira Asma sama Fatih sama Aisyah saudara kandung, bukan saudara apa namanya itu? Saudara ayah. Oh, beri api, api Allah musta'an, iya kok ngerti, ngerti. Nah, makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pulang ke orang tuanya Abu Bakar Siddiq dan Ummu Ruman. Kerjaannya tiap hari nangis, gak bisa tidur, nangis dari pagi, sore, siang, malam nangis Aisyah. Hah? Sering gak bisa berbuat apa-apa ketika ibu sama bapaknya. Terkadang ada sahabat Ansor, Safiyah Ansoriyah masuk ke rumahnya Aisyah, dipersilakan ikut dia baru nangis. Wah, kira sampai akhirnya Rasulullah SAW ketika itu mengajar musyawarah kepada Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Kata yang sama bin Zaid ketika itu, ya Rasulullah ahluk la na'alam illa khairan. Oh ya Rasulullah itu adalah istrimu dan kami tidak mengetahui itu kebaikan. Itu sama. Kalau Ali bin Abi Thalib ketika itu jawabannya apa? Ya Rasulullah, perempuan itu tidak cuma dia, banyak perempuan yang lainnya. Maka dari sini ketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sakit hati dengan Ali. Ingat dan satu riwayat itu tidak disebutkan nama Ali di situ sama Aisyah pada itu terhadap Ali bin Abi. Ditanya lagi Barirah budaknya. Katanya Barirah ketika itu, ya Rasulullah, ma'a lana alamu illa khairah. Kami tidak mengetahui kecuali kebaikan. Hanya saja dia itu seorang gadis yang masih muda. Terkadang dia lupa donanya. Lagi ngadoni kue, ngadoni abangnya kubus, roti yang untuk makan, ketiduran, dimakan sama kambing. Itu aja yang saya tahu. Masih kecil katanya. Hanya Rasulullah ketika itu langsung naik mimbar. Menyatakan menyaluruni, siapa yang mau memberi alasan kepada aku? Berapa orang yang apa namanya menuduh jelek atas keluarga aku? Wallahi la na'lamu minha illa khaira. Saya enggak mengetahui tentang dia ini sekutu tadi kejar kebaikan. Dan dia menyebutkan salah seorang sahabatku, la na'lamu minhu illa khaira. Saya enggak mengetahui dia kejar kebaikan. Dan dia kalau masuk ke istriku pasti bareng sama aku. ketika itu salah seorang sahabat Ansor ketika itu dari suku mana lupa saya. Waktu saya bilangnya, ya Rasulullah, saya siap menggalir dia. Gitu. Ngerti bahwasanya yang berbuat demikian ya Abdullah bin Ubay bin Salul dari kabilah yang seberangan dengan dia. Maka yang satu kabilah dengan Ubay bin dengan Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, kamu nggak akan mampu apa namanya menggalir dia. Aus sama Khazraj, saya putlah hati akhirnya. Kezat kamu, kamu hanya membela kaum munafik. Wah, akhirnya ribut sendiri sampai mau perang lagi. Rasulullah kemudian menangkan mereka. Saya tunjukkan dahsyatnya akhirnya ketika itu. Nah, akhirnya pada suatu hari ketika itu Rasulullah SAW masuk ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di situ ada Aisyah, ada salah seorang sahabi Ansar, ada Bakar Siddiq, ada Ummu Ruman. Ketika itu datang, Rasulullah langsung berpaling dan mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau memang kau bersih dari tuduhan tadi, maka Allah akan membersihkan kamu. Dan kalau kau betul berbuat demikian, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bertobatlah. Gitu. Sampai demikian Rasulullah SAW. Mendengar omongan demikian, langsung Aisyah ketika itu berhenti nangisnya. Langsung kering. Gak ada lagi tetes matanya ketika itu. Langsung ngomong sama bapaknya, ya hati. Jawab Rasulullah. Gak bisa ngomong. Wahai ummi, siapa Rasulullah? Gak bisa ngomong. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, saya yakin dan pasti akan membenarkan omongan-omongan seperti itu. Pada demi Allah, saya enggak demikian. Dan saya hanya bisa ngomong seperti omongannya Nabiullah Ya'qub ketika itu. Fasabrun jamil, wallahul musta'an wa'ala wa'atasifun. Langsung Aisyah berpaling, menghadap ke arah tembok. Dan ketika itu dia yakin, pasti akan ada datang wahyu kepada Rasulullah SAW yang membersihkan dirinya. Betul, tidak lama ketika itu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah SWT dan menjelaskan tara'ah sucinya Aisyah radhiyallahu ta'ala dari tuduhan tadi. Panjang kisahnya. Dengan hadis al-ifk, kita dusta. Nah, di sini Allah SWT setelah menceritakan tentang kisah ifk dalam surah Nur, Allah Subhanahu wa taala ketika itu menerangkan tentang kita ini kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan rahmat Allah atas kalian, maka Allah tidak akan membersihkan seorang pun dari kalian dari fitnah tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang-orang yang Dia kehendaki. Ayat ini diambil dari kalimat walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Dari sini diambil istimbat oleh Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah taala wa ra'ah, bahwa kalau ada seseorang yang selamat dari fitnah, itu sesungguhnya fadlun minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan demikian para sahabat tadi. Naam. Ini kalian-kalian wahai para sahabat yang selamat lesan-lesan kalian dari tuduhan-tuduhan keji tadi, dari fitnah efek tadi. Ini semuanya adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walamma hasad as-sya'i'ah baina sahabat. Dan yang kedua ini, maka tatkala terjadi berita isu di kalangan para sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam talaqa nisa'ah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menceraikan istrinya. Jara lis sahabati ma jara, maka terjadilah di tengah-tengah para sahabat apa yang terjadi. Gelisahnya luar biasa ketika para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam marah kepada seluruh istrinya ketika itu. Marah besar sampai beliau tidak mau nemu istrinya sebulan penuh. Langsung beliau naik ke masrufahnya beliau, masrufahnya agak tinggi di situ, dan beliau menyendiri. Hanya beliau kemudian berbaring, beralaskan tikar yang sudah lama, yang sudah kusut, dipakai baring sampai membekas kepada kulitnya beliau, saking lamanya, saking tipisnya. Naam marah kepada para istri. Itu sampai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu gelisahnya luar biasa. Dikatakan dalam riwayat yang panjang tentang masalah ini oleh Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kebiasaan saya sama tetangga Ansor itu gantian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan hadis. Satu hari saya yang pergi dengar hadis, pulang saya ngasih tahu dia. Besoknya dia yang pergi, pulang ngasih tahu saya. Terus demikian. Nah, dan ketika itu kami para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'in sedang khawatir-khawatir diserang oleh Raja Ghassan Romawi. Tiba-tiba ketika giliran teman saya datang kepada Rasulullah SAW dan saya di rumah, tiba-tiba dia datang kepada saya dan mengetuk pintu dengan keras. Ya Allah. Ada apa? Datanglah pasukannya Ghassan tadi. Sama seperti itu. Apa kata dia? Bal akbar min hadza, lebih besar lagi dan lebih gawat lagi urutannya. Apa itu? Talaqan Nabi SAW nisa'ah. Kita yang standar di kalangan para sahabat ialah Rasulullah SAW menceraikan istrinya. Betul katanya Umar. Taribat Hafsa. Celaka ini Hafsa ini katanya. Siapa Hafsa itu? Hubungannya apa dengan Umar? Anaknya, jangan lupa. Naam. Celaka ini Hafsa. Langsung Umar ngambil baju, langsung turun dari rumahnya dia, langsung datang ke Hafsa. Yang saya nangis ketika itu. Langsung di ngomong sama Hafsa. Apa aku bilang? Kamu tuh jangan cemburu sama yang satu itu. Yani Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahi kalau bukan karena aku, kamu tuh diceraikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah nangis toh aja khabar ketika itu. Nah, datang ke Ummu Salamah. Ketika itu Umar punya hubungan kerabat dengan Ummu Salamah. Ngomong demikian, dimarahi sama Ummu Salamah. Ada apa kamu wahai Umar? Mau tahu semuanya sampai urusan pribadinya Rasulullah, kamu ingin tahu juga? Oh, langsung ketika itu Umar cerita demikian. Langsung datang ke masjid. Datang ke masjid dalam keadaan seluruh para sahabat yang ada ketika itu sedih, murung. Dalam waktu mereka semuanya menangis di bawah mimbar sambil menggaruk-garukkan kayu di bawah begitu. Tak apa mencari pasir. Malam pun ke Masrufah. Itu dijaga oleh seorang budak. Dia ngomong, bilang sama Rasulullah, Umar minta izin. Naik ke atas. Nama Rasulullah, naik ke Umar. Nanti izin. Turun lagi Umarnya. Mundar-mandir. Dari temannya para sahabat tadi. Semua tadi. Bingung dia. Nangis, maka izin. Baik lagi ke situ. Suruh minta izin. Naik lagi ke atas. Naik lagi. Nanti izin. Turun lagi, bingung lagi. Yang dia kali izin lagi dia. Umar mau masuk. Begitu dia naik ke atas, Umarnya mau balik. Begitu Umarnya balik, dipanggil. Ya Umar, diizinkan. Langsung dia masuk ke Rasulullah SAW. Ketika itu di situ tempatnya kecil, sempit. Beliaunya duduk di atas. Tikar yang sudah jelek. Dan membekas di rusuknya beliau. Di situ cuma ada yang gantung, kirbah yang gantung tempat air. Al-Muhim kondisinya sangat mengenaskan. Mungkin kalau zaman sekarang itu, mungkin orang yang paling fakir se-Indonesia. Memecah dunia. Nah, dilihatin ketika itu Umar. Lihatin itu semuanya. Ya Rasulullah, ajlis, atau apa saya duduk? Silakan. Saya duduk, melihatnya gitu. Nangis Umar. Kenapa kau nangis saya Umar? Karena ada kandungan ya Rasulullah. Mereka orang Romawi, orang Persia yang kufar itu. Mendapatkan demikian sukses semua kayanya. Apa kamu ragu-ragu ya Umar? Tidak. Nanti Rasulullah Taknis boleh saya relax gini? Ya silakan. Kemudian diceritakan sama Umar kejadian awal tadi semenjak dia dengan temannya Sosati itu masalah Raja Ghassan sampai gedok-gedok pintunya Umar sampai dia ke Hafsa sampai ke Ummu Salamah. Ceritakan semuanya kepada Rasulullah. Tersenyum Rasulullah. Marahnya hilang ketika itu, tanya, ya Rasulullah, apakah kau mentalak istrimu? Qalalah, tidak. Rasulullah hanya bersumpah, namanya Ila, namanya, untuk tidak menemui istrinya selama sebulan penuh. langsung takbir, Allahu Akbar, langsung beliau apa namanya keluar dari masjidbah, langsung berteriak lantang di dalam masjidbah sahabat, Rasulullah tidak menceraikan istrinya. Tidak demikian. Naam. So, demikian apa namanya yang terjadi ketika itu. Dan seterusnya. Fajara lissahabati ma jara. Terjadilah di kalangan para sahabat yang terjadi. Fajab Umar radhiyallahu ta'ala anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, sambil mengatakan, "Wa qala talaqta nisa'at? Apakah engkau menceraikan istrimu?" Qala la. Tidak. Qala Umar, berkata Umar, "Faqumtu ala babil masjid." Maka saya berdiri di pintu masjid. "Fanadaitu bi a'la sawti." Lalu saya memanggil dengan suaraku yang paling lantang, berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Lam yutalliq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah." Rasul tidak menceraikan istrinya. Wa nazalat hadhihi al-ayah, dan turunlah ayat ini, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khauf adaa'u bih, wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum." Dan apabila datang kepada mereka suatu perkara dari keamanan ataupun ketakutan, mereka pun tunduk pasrah atas kabar tadi. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasulullah atau kepada ulil amri di kalangan mereka, niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang mengambil simbabnya dari mereka. Qala Umar, fakuntu anastanbatu dzalikal amr. Maka saya adalah orang yang mengistimbab, mencari keterangan tentang perkara tadi. Wa anzalallahu azza wa jalla ayat takhyir, lalu Allah tabaraka wa taala menurunkan ayat takhyir, ayat untuk memilih. Apa namanya? Disuruh milih. Ketika genap apa namanya? Satu bulan. Ketika yang pertama kali Rasulullah mengira Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. "Wahai Aisyah, suruh milih. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Dan kamu silakan kamu apa namanya mengajak musyawarah bapak sama ibu. Disuruh milih. Apakah engkau menginginkan dunia dan seisinya, kemudian saya cerai dengan cerai yang baik, ataukah engkau memilih Allah dan Rasulnya?" Katanya Aisyah, "Kalau saya satu ini enggak usah musyawarah sama bapak sama ibu. Dan saya milih Allah dan Rasulnya." Langsung. "Dan jangan bilang sama siapa-siapa," kata Rasulullah. Nah, katanya Aisyah, "Belum, gak bisa. Maunya dirian dia tak." "Enggak. Hanya sampaikan semuanya kepada Rukumah Adul Mamin, dan mereka semuanya memilih Allah dan Rasulnya." Itu namanya ayat akhir. Naam. Rawahu Muslim rakam kala di hadal lafad. Dari sini. Naam. Ini contoh yang kedua. Menunjukkan bahwasanya orang yang selamat dari fitnah itu adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Fahani'an liman wasfaqahu Allah litajannubil fitani ma zahara minha wa ma batan. Maka selamat bagi setiap orang yang selamat, yang orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi fitnah, fitnah yang nampak ataupun fitnah yang tidak nampak. Hani'an lah, ucapan selamat bagi dia. Hah? Keberuntungan bagi dia kalau dia dijauhkan dari fitnah. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Ma'di bin Ma'di Garib, Nafsan bin Ma'di Garib radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Wa laman ibtuliya fa sabara fawaha." Sesungguhnya orang yang bahagia ialah orang yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali berkata demikian. Sesungguhnya orang yang bahagia ialah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan sungguh orang tadi kalau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia takfar, bawaha, sungguh takjub urusan dia. Ini nas langsung dari Rasulullah SAW dalam masalah ini. Inna sa'idza laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia, orang yang beruntung, ialah orang-orang yang diselamatkan dari fitnah, yang dijauhkan dari fitnah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka menjauhlah dari fitnah, ikhwan, sa'i syubhat, ataupun syahwat. Jangan dekat-dekat. Intinya belum ke sana ya. Dan kelas yang diselamatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka yakinilah itu semua adalah keutamaan dari Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata kemampuan dia atau keilmuan dia atau kedekatan dia dengan para masyayikh atau para ulama atau apa namanya kemampuan dia untuk menyebarkan dakwah salafiyah atau yang lain-lainnya. Nah, itu semua adalah taufik, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-firaru minal fitan walusumu kullu mri'in 'amalah. Lari dari fitnah, dan masing-masing orang melaksanakan amalannya, memegangnya amalannya masing-masing, sibuk dengan amalannya masing-masing. روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القبر يفر بدينه من الفتن. الإمام البخاري رحمه الله تعالى meriwayatkan dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja harta yang paling baik yang dimiliki oleh seorang muslim ialah seekor domba, seekor kambing yang dia membawanya untuk menelusuri jalan-jalan gunung atau tempat-tempat air. Dia lari dari dengan membawa agamanya dari fitnah-fitnah yang ada. Dari fitnah-fitnah yang ada. Naam. Ini fitnah syubhat, fitnah syahwat yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ataupun kalau fitnah antara kaum muslimin dengan kufar, saya lagi harus diingatkan. Kalau fitnah antara kaum muslimin dengan kufar, maka yang paling afdal adalah jihad fi sabilillah. Bukan melamarkan diri. Bukan. Itu kalau kaum muslimin dengan kufar. Berjihad fi sabilillah.